إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله عزكم الله masih melanjutkan daripada bab majalah fil furud an da'wah Islam. Terakhir telah kita baca penjelasan daripada Asy-Syarif Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syi tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhi da'wah jahiliyah wa ana bain aqulikum." Kemudian berikutnya qala al-mu'allif rahimahullah, qala Abu Abbas, qala Syarif ya'ni bihi Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah min a'immatis salihin. Yang dimaukan dengan kalimat Abul Abbas, qala Abul Abbas, yakni maksudnya adalah Syekhul Islam Taqiyuddin, ini nama beliau, Ahmad, ini adalah nama beliau, ibn Abdul Halim, Abdul Halim adalah bapaknya, Ibn Abdul Salam, kakeknya, Ibn Taymiyyah, buyutnya, Al-Harrani, yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, min a'immah as-salihin, dari kalangan imam-imam yang salih, pemimpin. Jadi pemimpin ini maksudnya adalah tokoh-tokoh umat, as-salihin, dari kalangan orang-orang yang salihin, alladzina nasaru al-islam firat ala ahli bidah, yang menolong Islam dengan membantah para ahli bidah, wa sunnah, dan menyebarkan as-sunnah, wala tunawar ila luzumi mutaba'ati dalil, dan mengarahkan pandangan, yakni memalingkan pandangan manusia ke arah mutaba'ati dalil, agar senantiasa ittiba terhadap dalil, berpegang teguh terhadap dalil. Alaihi rahmatullah wa ridwan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya dan meridhoi beliau. Qal Abu Abbas mengatakan, jadi mutainya, kullu ma qala an da'wa al-Islam wal Qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fa huwa min izai jahiliyah. Segala sesuatu yang keluar dari ajakan Islam dan ajakan Al-Qur'an, baik berupa nasab atau negeri atau jenis atau manhaj ataupun jalan, ajakan-ajakan yang keluar daripada seruan Islam, seruan Al-Qur'an, baik mengajak kepada nasab, berarti kepada kabilah, kepada suku, atau balad, negeri, mengajak kepada semata golongan yang tersekat oleh fanatisme kebangsaan, nasionalisme dan misal sekularisme, atau jenis, yakni mengajak kepada suku tertentu, bangsa tertentu, jenis tertentu, kulit putih, kulit hitam, mengajak kepada jinsiah, kebangsaan, atau kepada manhaj tertentu, atau kepada tarekat tertentu, itu semua bahwa mitrizai jahiliyah, itu termasuk daripada ajakan-ajakan jahiliyah. Balamma ikhtasama muhajiriyun wa ansoriyun, bahkan di saat dua orang sahabat berselisih, bertengkar, yang satu muhajirin, yang lain ansor, Fakala al-muhajiri, kemudian orang muhajirin tadi menyatakan, ya al-muhajiri, wahai kaum muhajirin. Ini mengajak menandakan kepada sesuatu yang ada di dalam Islam, ada di dalam Al-Quran, bukan sesuatu yang tidak ada. Tetapi ya, nanti akan disebutkan di saat hal tersebut dipakai untuk sesuatu kepada kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak syar'i dan itu menjadi ajakan-ajakan jahiliyah. Waqala al-Ansari, orang yang dari suku Ansar menyatakan, ya al-Ansar, wahai orang-orang Ansar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, abi da'wah jahiliyah wa ana baina al-buyut. Apakah dengan seruan-seruan jahiliyah padahal aku berada di tengah-tengah kalian? Yani Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah mereka. Kok ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Mengajak kepada kelompok, mengajak kepada golongan. Padahal kelompok dan golongan di sini ada sesuatu yang penamaannya syar'i. Penamaannya dari Allah SWT. Allah menyatakan as-sabiquna awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu fi ihsan. Sebutan al-muhajirin wal ansar ini adalah sebutan yang syar'i, penamaan yang syar'i yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tetapi di saat dipakai untuk sesuatu kepada golongan, kepada kelompok, maka Rasul menyebutnya sebagai dakwah jahiliyah. Apalagi sesuatu yang tidak ada syar'inya, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam Sunnah Rasul, tidak ada di dalam Islam, diada-adakan kemudian mengajak manusia kepadanya. Wa qaliba rabban shadidan, dan Rasulullah SAW murka dengan kemurkaan besar. Intah adalah Rasulullah SAW berkata Syekh Saleh Al-Syekh Al-Rahmullah Ta'ala, wa hadzal kalam min nafisi kalami ahli ilm, dan ucapan ini termasuk daripada ucapan-ucapan ahli ilmu yang sangat baik, sangat indah, sangat bagus, nafis, yang sangat berharga. Alladzina tafaqqahu fi nusus, ahli ilm yang mereka memahami nas-nas dalil-dalil yang ada. Wa alimu madarika salaf fi fahmil adillah, dan mengetahui pencapaian salaf dalam memahami dalil-dalil yang ada. Wa alimu hududa ma anzalallah jalla wa ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui pula batasan-batasan apa yang Allah turunkan atas rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa innal ilma nafi' kullama zada fi aqil 'abdi, kullama zada fi al-'abdi al-mu'min zadahu basiratan fi din. Karena ilmu yang bermanfaat, setiap kali ilmu tersebut bertambah pada seorang hamba, seorang hamba yang mukmin, bertambah ilmu yang bermanfaat tersebut, maka di saat itu akan bertambah pula basiratnya, akan bertambah pula pendalamannya, pemahamannya di dalam agama. Wa basirah fi ma haula, dan pemahamannya terhadap apa yang di sekelilingnya, di sekitarnya, akan mampu memandang dengan pandangan yang dalam. Pandangan tidak hanya sebatas pada pandangan-pandangan mata saja, ada pandangan-pandangan yang nyata saja, konkret saja, tetapi pandangan yang menembus, menembus batas daripada sekat-sekat yang mungkin tidak bisa ditembus oleh orang-orang kebanyakan. Mereka dengan ilmu mereka, ya, dengan pemahaman mereka, mampu membaca segala sesuatu sampai ke awak yang berumur. Perkara-perkara tersebut apa dan bagaimana kesudahannya? Hatta layak tabis alaihi haqqul batil, sehingga tidak sama sekali tersamarkan atasnya perkara kebenaran dengan kebatilan. Walaupun sesuatu tampak secara zahir adalah kebaikan, di mata mereka tahu bahwa itu adalah kebaikan. Tidak ada tersamarkan seperti itu. Walaupun secara zahir tampak baik, tapi di mata mereka akan diketahui bahwa perkara itu tidak ada kebaikan sama sekali. Maka kebaikan itu adalah segala sesuatu yang dinyatakan baik oleh Allah dan Rasulnya. Dan keburukan adalah segala sesuatu yang dinyatakan buruk oleh Allah dan Rasul. Sehingga pandangan inilah yang dipakai oleh mereka. Standar inilah yang mereka terapkan. Bukan dengan semata akal dan perasaan. Wallahu jalla wa ala qala fi wasfi nabi berkala anra nabiya alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla berfirman mensifati daripada nabinya, bahkan Allah perintahkan nabinya dengan hal tersebut. Qul, ucapkan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah, yang aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, yaitu di atas pemahaman yang benar, di atas ilmu, di atas keyakinan, bukan di atas semata-mata taklid dari ketikutan. Ana wa man ittaba'ani, diriku dan orang-orang yang mengikutiku. Diajak kepada diri, diajak kepada ittiba' yang jelas berdasarkan Al-Quran dan pemahaman yang benar. Wa huwa alaihi salam ala basyarah, yakni ala idrakin tamin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berada di atas basyarah, di atas pencapaian sempurna daripada ilmu. Wa ilmin kamil bi amriddin, dan ilmu yang sempurna dalam urusan agama. Wa kadzalika man ittaba'a fid-din wa kana 'ala hadi 'alaihi salatu wa sallam fa huwa 'ala basiratin wa am basirah najud. Maka beliau berada di atas basirah yang sempurna, 'ala idrakin tam wa 'ilmin kamil bi amrid-din. Dan Allah perintahkan pada nabinya menyeru dakwah kepada hal tersebut, pada ilmu yang sempurna tersebut, pada basir tersebut. Demikian pula orang-orang yang mengikuti beliau, mengajak kepada agama di atas basir, mengajak kepada din ala ilmin tam, di atas ilmu yang sempurna. Artinya apa? Artinya pada setiap perkara-perkara agama harus disandarkan pada ilmu. Maka dengan itu Rasulullah SAW jadi mengikuti pemimpin tua beliau adalah orang-orang yang berada di atas basirah. Wa ahli basirah najun, dan ahli basirah, orang-orang yang berada di atas basirah, mereka orang-orang yang selamat. Jadi ini perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan selain mereka. Ahli sunnah disebut dengan ahli sunnah karena mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah, dan mereka berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, tidak keluar daripada mereka jamaah. Baik jamaatul abdan maupun jamaah di, sebagaimana kemarin telah disebutkan ini. Jamaatul abdan, jadi tidak memberontak kepada penguasanya, dan jamaah suci, jadi tidak mengambil daripada berbagai macam terkoh-terkoh yang menyimpang, jadi pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka mereka berada di atas kesatuan. Meskipun orang-orang yang berpegang teguh dengannya walaupun sedikit, tetapi mereka pada hakikatnya adalah jamaah yang dengan pemahaman tersebut mereka terikat dan terkait dengan generasi pertamanya, generasi umat. As-sawadul a'zam, as-sawadul a'zam, yaitu para sahabat dari kaum alim ma'in, tabi'in dan atau tabi'in dan a'immah yang setelahnya, yang mereka senantiasa berjalan di atas jalan ini. Walaupun di suatu masa mungkin jumlah mereka ini sangat sedikit sekali, tetapi mereka lah al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Wasyaikhul Islam Ibnu Taimiyah ka ghairi min a'immah al-a'lam alladzina rafa'u ghayat as-sunnah wa nafaru madhhab as-salaf as-salih nasihatan lil ummah wa ta'atan lillah jalla wa ala wa li rasul sallallahu alaihi wasallam. Haula la yaqumu nasihatan lil ibad. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana juga yang selain beliau dari kalangan a'immatul a'lam yang mereka para tokoh-tokoh Islam, mereka mengangkat daripada bendera sunnah dan menolong membela daripada mazhab salafus saleh sebagai bentuk nasihat terhadap umat dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan kepada Rasulnya. Mereka-mereka itu, mereka sama sekali tidaklah menyembunyikan nasihat terhadap para hamba. Tidak menyembunyikan nasihat dalam artian menyampaikan sesuai dengan apa adanya daripada ajaran agama ini. Al-Quran disampaikan sesuai dengan pemahamannya yang benar, penafsirannya yang benar, dan para salaf hadis-hadis Rasulullah juga demikian. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan. Tidak kemudian melihat dari sisi maslahat dan mudharat dari kepentingan. Banyak orang-orang yang pandai, banyak orang-orang yang paham terhadap agama, tetapi mereka tidak berbicara atas nama agama. Mereka berbicara atas nama kepentingan. Mereka berbicara atas nama kelompok dan golongan. Sesuatu yang akan membawa kepada kepentingannya maka disampaikan. Sesuatu yang akan merugikan kepentingannya maka akan ditahan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Para imam mereka menyampaikan manhaj as-sahih, manhajul haq, yakni manhaj as-salafus saleh, menyampaikannya dengan tanpa tajeng alih-alih nasihatan di umat. Walaupun mungkin manusia pada zamannya akan benci dan tidak suka, walaupun akan ditolak, ya, tetap dia sampaikan ala hikmah. Misal sekarang ini mengajak kepada ketaatan terhadap penguasa, perkara yang sangat kibir. Penguasanya di luar biasa, di satu masuk, dihabis, dijatuhkan kehormatan ini luar biasa. Dan ini ada kelompok yang harus taat kepada penguasa, harus tinggal di sini. Tentu akan membuat kepada cibiran dan penohongan. Terlebih daripada yang seperti ini, tampilannya justru orang-orang yang menampakkan kepedulian terhadap Islam. Ya, orang-orang yang nanti di penguasanya justru mereka orang-orang yang menampakkan kebiraan terhadap ulama dan sebagainya. Tolong berusaha. Wa ta'atulillah jalla wa ala wa rasulullah. Allah lah yang kemudian nasihat ini. Mereka tidak akan menyembunyikan nasihat kepada para hamba. Sampaikan apa ada yang telah tertunda. Bahkan apa pun resiko. Baliduna halam. Bahkan disampaikan dengan terang-terangan kepada mereka. Wakil laku malaku zaman ini dengan wahid iktirah. Dan dengan cara seperti itu yang menyampaikan terang-terangan agama, mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari berbagai macam ujian-ujian, berbagai macam. Yaitu Islam itu keluar masuk penjara pada masa itu. Itu bukan berbagai macam ujian-ujian. Lakin bagi yang telah mungkin Pak, akan tetapi ucapan-ucapan mereka lihat, ucapan-ucapan mereka terjaga dan bermanfaat. Allah menyatakan fa'amal jabalu fayad habu bifa'an wa'amal mayan fa'una fayad kumutu'ah. Ada pun jabat, jabat itu bui, maka akan hilang begitu saja. Ada pun perkat mata pokoknya langgan, biasa majmur fatawa 36 jilid bisa dibaca setiap saat, setiap waktu. Dan itu ditulis bukan dengan tangan beliau. Beliau ditanya, kemudian beliau berfatwa. Ditanya, berfatwa. Sehingga disebut Majmu' al-Fatawa. Kumpulan daripada fatwa-fatwa. Yang mencatat dan yang menulisnya adalah murid-murid beliau. Di penjara. Tanya gini, tanya. Akhirnya menjadi sekian banyak. 36 jilid itu jilidan sekarang. Jilidan sekarang. Kalau zaman dahulu waktu ditulisnya itu tidak tahu kita berapa lembar kertas pada masa tersebut. Yang sudah tercetak rapi itu saja sampai 36 jilid. Kemudian dicetak lagi yang lebih kecil-kecil gitu tulisannya, dan ya artinya lebih disederhanakan gitu sampai 20 jilid. Sekarang ada kertas 20 jilid, tapi yang pertama adalah yang 36 jilid. Li'annahu min miskatil kitab wa sunnah. Kenapa demikian? Ucapan-ucapan mereka terlihat karena ucapan-ucapan tersebut min miskatil kitab wa sunnah, terambil dari miskat. Miskat itu adalah tempat menaruh tinta. Jadi miskatul kitab wa sunnah. Ya, ini dari sumber alkitab wa sunnah. Walaisa fihi hawa, tidak ada padanya hawa nafsu. Walaisa fihi furud an tariqati jama'atul ula, tidak ada padanya keluar daripada jalan jamaah yang pertama. Wasiratis salafis salih, dan jalan daripada as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum. Wa hadha kalam min kalam al-jazir al-mufid ghaya tafa'il. Dan ucapan ini merupakan ucapan yang sangat agung, memberikan faedah dengan faedah-faedah yang sempurna. Qal, Syekhul Islam menyatakan, kullu ma kharaja an da'wat Islam wal Quran, segala sesuatu yang keluar dari ajakan Islam dan ajakan Al-Quran, yakni kullu tasmiyah kharajat amma sammallahu jalla wa ala biha ibadahu fil Quran aw an tasmiyatul Islam, segala penamaan, segala label yang keluar daripada sebutan Allah SWT, penamaan Allah SWT dengannya, dinamakan Allah SWT para hamba-hamba yang terdapat di dalam Al-Quran, atau keluar daripada penamaan-penamaan Islam, min nasabin aw baladin, baik berupa nasab ataupun dari berupa negeri, aw jinsin atau jenis, aw madhabin aw tariqah atau madhab atau tariqah, bahwa min izai jahiliyah, maka itu semua merupakan ajakan kepada jahiliyah. Fakullu tasmiyah ina idin takunu min izai jahiliyah, maka penamaan itu semua merupakan penisbatan kepada jahiliyah. Wa man da'a bida'wa jahiliyah fa'innahu mutawa'ah, dan siapa saja yang mengajak dengan ajakan jahiliyah, maka dia itu terlancar. Terancam dengan ancaman-ancaman yang sangat banyak, sebagiannya telah lewat penyebutannya, ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW, ya, ajakan-ajakan jahili, bahkan termasuk daripada perkara yang paling dimurta dan dituju oleh Allah SWT, murta dari Islam sunnah jahili, abwadu rijal ilallah, orang yang paling dimurta oleh Allah SWT. Ini orang-orang yang menghidupkan perkara-perkara jahiliyah. Di antaranya adalah membuat nisbat-nisbat di dalam Islam, penisbatan-penisbatan ala jahiliyah. Qala min nasabin, Syekh Musa menyatakan min nasab berupa nasab. Kaan yukhriju an ismi muslimin wa ismi mu'minin ila ismin yuntasab ilaih ila qabila fulaniyah minal qabai kata Quraish al-Aus, al-Khazraj, al-Tani, al-Zubair, awai qabila min al-qabail al-mawjudah tahadihi kulluha kharija an da'wal Islam, dari nasab, seperti dia keluar daripada penyebutan muslimin mukminin kepada penyebutan yang lainnya, kepada qabila fulaniyah, qabila-qabila tertentu, dia menyebut seperti Quraisy misalnya, atau Aus, atau Khazraj, atau Tamim, atau Subay, yaitu nama-nama kabilah yang ada di sana tentunya yang dicontohkan di sini. Maka ini semua merupakan seruan yang mengajak kepada nasab dan bukan kepada Islam, keluar daripada seruan Islam. Wa sayati tafsirul kalam amma yajuz wa ma la yajuz min dzalik, dan akan ada rincian penjelasan tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh nanti akan ada penjelasannya. Faida furija anda awal Islam ila nasab yuwala wa yu'adati, apabila keluar dari ajakan Islam kepada ajakan-ajakan terkait dengan nasab, yang dengan itu yuwala wa yu'ada loyalitas dan antipati pada perkara tersebut. Wa yusar sahibu wa la yusar al-akhar, dan dibela pelakunya dan tidak dibela yang lainnya. Yang satu istilahnya satu golongan, satu kelompok oleh dirinya dengan penyamaan satu nasab tadi, satu golongan tadi, maka dibela. Yang tidak, maka dia tidak dibela, diterantarkan, bahkan bisa dimusuhi. Balia wajah di nasab, bahkan benci karena sebab nasab tadi. Walau yuqam ismi Islam, tidak pula menegakkan nama Islam, maya sepupu dari apa yang berhak Islam ini menyandangnya. Ini artinya pembelaan itu bukan kepada Islamnya, tetapi kepada golongannya, kepada kelompoknya. Ini bisa nama kabilah, bisa nama organisasi, bisa nama suku, bisa nama bangsa, dan yang selainnya, yang sifatnya adalah wala wal bara yang sempit, tidak membela Islam yang sepantasnya dibela dalam keislamannya, tetapi membela kesukuannya, kebangsaannya, kegolongannya, keorganisasiannya, dan semisalnya. Fa'inamina idin mil'izzai jahiliyah, maka yang demikian itu dia terlambat jatuh ke dalam ajakan-ajakan jahiliyah. Qala'u baladin atau balad, yakni antakunan nisbah ila balad minal bilad, tu'ja wa yu'ala 'alaiha wa yu'ada, dinisbatkan, diberikan loyalitas atasnya dan juga memberikan antipati karenanya. Kama yusab masalah, bagaimana dinisbatkan? Yuqal Misri, Syami, Saudi, Yamani, Kuwaiti, Maghribi, ila akhir. Ini sebelum ada Islam Nusantara sudah ada pembicaraan seperti ini dalam para ulama. Ajakan kepada Misri, yakni kelompok Islam Mesir. Ini Islam Syami, Islam Suriah. Ini Islam Saudi, ini Islam Yamani, ini Kuwaiti, ini Maghribi, dan seterusnya. Sehingga sebutan Islam Nusantara bukan baru-baru saja. Dalam artian kalau sebutan Islam Nusantara ya baru. Tetapi cara berpikir seperti ini bukan cara berpikir yang baru. Suatu yang sudah lama, ya. Dan itu sudah terjadi semenjak dahulu. Merasa takjub terhadap apa yang ada pada negerinya, takasub terhadap apa yang ada dari negerinya, keislaman yang ada pada negerinya. Ila akhirin dan seterusnya. Wa yakunu yuwali wa yu'ati ala hadhihi asma, dan kemudian dia loyalitas, wala dan bara berdasarkan sebutan ini, berdasarkan Islam Nusantara. Kalau bukan Islam Nusantara ya tidak takut Islam hilang, yang takut kalau Nusantara ini hilang, dalam arti Islam Nusantaranya. Islam Nusantara ini tidak bahaya kalau Islam Nusantara ini. Nah ini seperti ini kekhawatiran kita akan membawa kepada ta'asub, ta'asub nasionalisme, ya, yang berlebihan, yang akan membawa kepada dakwah jahiliyah, termasuk daripada dakwah jahiliyah. Wali wal wa'adi ala hadhihi fa'inna hadha min izzah, maka ini termasuk daripada ajaran-ajaran seruan-seruan jahiliyah. Islam itu rahmatan lil alamin, dan untuk kelompok tertentu, masyarakat tertentu, dan diri tertentu. Rahmat lil alamin bagi semua alam semua, manapun daripada alam ini, negeri ini, ya, dimanapun dia berada, kalau mau menjalankan Islam, maka Islam juga akan menjadi rahmat bagi dia, akan menjadi rahmat baginya, bagi negeri tersebut. Sebesar apapun rahmatnya, ya sebesar dan sesuai dengan kadar iltizamnya, penduduknya terhadap Islam. Kalau di saat masa-masa Rasulullah SAW Islam kemudian menjadi jahat, karena memang demikian kondisi umatnya, manusianya. Sebelum datangnya Rasul, Arab lainnya itu adalah negeri yang paling terbelakang, paling sangat tidak diminati, ya. Negeri yang tidak pernah mendapatkan jajahan, karena memang tidak diminati. Dilirik saja dah terkenal juga jazirah Arab pada waktu itu. Ya tako tafunan nas min hawi, mereka saling bunuh, saling perang, saling sambar, saling sikat, ya, hukum rimba yang berlaku di sana. sekitar mereka. Gambaran mungkin kalau negara-negara adik kuasa pada masa itu, Persia dan Romawi, melihat itu adalah kelompok-kelompok yang sangat mengerikan dan tidak ada keuntungan untuk menjajah mereka dan ekspansi mereka. Terbelakang semua, negerinya juga tangguh dan sebagainya. Maka kalau kita baca sejarah, kelompok yang memang betul-betul terjaga oleh Allah SWT tidak pernah dijajah oleh negara yang lain. Itu adalah Makkah. Yang kemudian setelah itu Allah SWT utus Rasulnya dengan keterbelakangan tersebut dan menjadi penguasa dunia di masa ini. Kumpul dan runtuh dua anti kuasa, dua negara berpower pada masa tersebut. Sebabkan karena perjalanan daripada Islam yang tidak mengenal kesukuan, bukan mengatasnamakan bangsa Allah, ya, tidak. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan tidak ada yang membedakan antara bangsa Arab dengan bangsa Adam. Tidak ada yang membedakan kecuali takwanya, keimanannya. Dan itu di dalam Al-Quran. Tidak terbedakan antara kulit hitam dengan kulit putih. Sehingga jadilah Islam jaya. Dan rahmatil alamin itu jika dijalankan secara totalitas Islam tersebut, bukan secara parsial. Bukan cocok bagi negeri ini, yang itu tidak cocok tinggalkan. Oh jihad tidak cocok tinggalkan, jauh. Kejayaan Islam itu dengan kesemuanya dijalankan. Untuk fisik nikah. Jangan kemudian ditampilkan bahwasanya perjuangan Islam yang di orang-orang Timur Tengah adalah dengan kekerasan dengan ini dan itu. Tidak. Yang melakukan kekerasan yang tidak pada tempatnya maka tidak menjalankan Islam. Adapun kekerasan yang dilakukan pada tempatnya dalam hal jihad, kalau itu disebut kekerasan, maka di sana ada aturan-aturan. Ya. Islam mengatur dengan sangat jelas jihad, dan itu adalah perkara yang sangat mulia, sangat agung. Yang saat ini kalimat jihad ini menjadi suatu yang sangat kopi disebutkan, bahkan di hadapan kaum muslimin. Nah kita katakan jihad adalah syariat dari Allah SWT. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut kalimat jihad. Tidak kemudian hanya karena segelintir manusia yang menisbatkan kepada Islam melakukan jihad dengan serampangan, kemudian jihad itu sesuatu yang terbuat, cara itu hilang, tidak. Ya. Kita katakan kepada umat, menjelaskan kepada mereka bagaimana jihad yang syar'i, amal yang tinggi, riwayat sanad Islam disebutkan di dalam hadis Rasul, setinggi tinggi dan sepuncak puncak amal di dalam Islam. Maka di saat datang waktunya untuk jihad, kita akan serupa jihad. Di saat memang datang waktunya yang syar'i. Kemudian aujins jins iwali ala jinsil arab faqat, jinsiah kebangsaan, loyal kepada jenis Arab saja, rasisme. Aujinsil barbar faqat, atau barbarian saja. Aujins mila ajnas al mawjuda fil arab faqat, atau jenis-jenis yang ada di muka bumi ini saja. Wala dan bawahnya kepada hal tersebut. Wala yuqimu li Islam Islam ismi Islam wala li da'wa Islam muqamana, tidak menegakkan nama Islam dan dakwah Islam sebagaimana mestinya. Wa yuwali man wala hada wa yu'adi man ada hada, loyal siapa saja yang loyal padanya dan bermusuhan siapa saja yang memusuhinya berdasarkan karena jinsiahnya. Wa yal qaumiyah, dan inilah yang disebut dengan nasionalisme. Allah diintasharaf di zaman akhir, yang hal ini tersebar pada masa-masa terakhir. Hadihi kullu halamin izahidun, ini semua merupakan izahul jahiliyah, ini semua merupakan seruan-seruan jahiliyah. Qala au madhab, hadal madhab sawa'an akana madhaban ahdiyan au madhaban syirkiyan au madhaban suluhiyan, ataupun madhab sama saja, apakah madhab di sini adalah sesuatu yang jadi atau madhab fikih, madhab fikih, suatu yang diamalkan, atau madhab di sini adalah suluk, yakni tata cara kan, apa namanya, berinteraksi satu dengan yang lain. Ahdian itu nanti akan dicontohkan oleh Syekh Al-Mazhab Al-Aqdi, contoh dari sisi akidah, yaitu Al-Mu'tazilah, contoh Mu'tazilah, Al-Khawarij, Al-Irja, wa nahnu dzalik min al-madhahib al-aqdiyah allati ja'a tasmiyatuha ba'da mudhihi jama'atul ulama. Dan yang selainnya daripada madhab-madhab aqdiyah yang datang penyebutannya setelah selesai jamaah yang pertama, yang jamaah yang pertama maksudnya adalah tiga generasi yang pertama yang disebut oleh Rasulullah sebagai sebaik-baik generasi. Dan Mu'tazilah ini munculnya pada masa tabi'in, ya, tabi'in. Wasil bin Atha al-Ghazal. Jadi terkhususnya apa? Sebetulnya kalau kalimat Mu'tazilah itu sendiri sebetulnya penyebutan dari Al-Hasan al-Basri. Mereka ia dari majelisnya Al-Hasan al-Basri. Karena apa? Nah, siapa namanya Wasil bin Atha al-Ghazal, ya, dia adalah muridnya Al-Hasan al-Basri. Dan kemudian telah pulangkan dari dakwah kepada gurunya. Di saat ditanya tentang satu permasalahan, gurunya yang ditanya, dia yang menjawab. Padahal gurunya ada di situ. Dalam keadaan gurunya masih, ya, karena orang yang berilmu paham perkara-perkara tidak kemudian dengan mudah untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan. Beliau masih diam. Apa hukum pelaku dosa-dosa? Di akhirat. Apa hukum pelaku dosa-dosa di akhirat? Dijawab oleh Wasil bin Atha ini. Wa fil manzilah bainal manzilatain. Dia berada di satu kedudukan atau di bawah kedudukan. Disebut mungkin tidak, maka juga tidak. Adapun di akhirat, dia masuk ke dalam neraka kekal selamanya. Ini akidah Mu'tazilah. Perbedaan Khawarij dengan Mu'tazilah ini hanya sekedar sisi penamaan. Kalau Khawarij terang-terang mengatakan pelaku dosa besar kafir, ya kan? Mati, ya maksudnya neraka kekal selama-lamanya. Ini Khawarij. Tetapi Mu'tazilah dia tidak menyatakan kafir, hanya dia mengatakan manzilah dengan manzilatnya. Kedudukan di antara dua kedudukan, tidak mungkin tidak kafir. Nah, kalau di akhirat nanti bagaimana? Ya masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, kalau pulang aja. Sama dengan Khawarij. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah pemuda akal yang semuanya diakal-akali. Sampai apa? Yang tidak masuk akal walaupun hadis tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim ditolak pengadilan. Kalaupun dia tidak berani menolak dengan terang-terangan, maka dia menyebutkan ta'wil-ta'wilnya. Oh maksudnya demikian, oh maksudnya demikian. Yang intinya ditolak. Ini adalah hadis tersebut ditolak. Maksudnya demikian-demikian. Ada yang terang-terangan menolak, ada. Dengan alasan Rasulullah SAW berbicara tentang sesuatu yang beliau tidak diutus untuk hal tersebut. Beliau itu diutus untuk perkara-perkara agama. Sedangkan beliau berbicara tentang perkara-perkara urusan-urusan yang kaitannya dengan masalah medis misalnya. Maka yang berbicara bukan para dokter. Masalah kesembuhan penyakit misalnya, ini kan bukan urusan beliau mestinya. Beliau tidak berbicara masalah ini. Saya bukan muslim. Kita bawa Pak Abu Bakar Alaihina Akadikum. Faliyati sahabai nafi ahad dan akaihi ada wabil akal fi ukhra asyifa. Ya. Apabila lalat hingga pada belah salah seorang kalian, maka kalian celupkan. Kan gitu kan? Karena salah satu daripada sehat tersebut ada penyakitnya dan pada sehat yang lain ada obatnya. Sedangkan ini hadis dalam Bukhari. Bukhari Muslim bikin peluang lah. Salah satu daripada kita tersebut jelas, ya, diingkari oleh salah seorang tokoh Mu'tazilah, ya, dengan mengatakan bahwasanya perkara ini bukan koridornya Rasulullah SAW untuk berbicara. Rasulullah SAW ya mestinya berbicara tentang syariat, tentang amalan, tentang iman. Ada pun masalah dakwah syifa ini urusan dokter. Dan ternyata dokter mengatakan tidak. Dan sampai sekarang ini belum terbukti kalau sayapnya satu ada penyakit, sayap yang lain ada obatnya. Maka kata dia, saya lebih percaya dengan ucapan dokter dibandingkan hadis ini. Saya pernah begitu. Lebih percaya ucapan dokter daripada hadis ini. mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal dia tahu hadis itu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka ini Mu'tazilah. Mu'tazilah. Demikian pula Mu'tazilah adalah yang mengingkari kepada adanya adab kubur. Ingkar terhadap adab kubur. Ini Mu'tazilah. Al-Khawarij. Khawarij munculnya masih pada masa di mana para sahabat masih gagal dunia. Dan bahkan Khawarij ini yang membunuh daripada salah satu khalifah Rasul, Utsman bin Affan. Dan cikal bakalnya sudah ada pada masa Rasul itu. Itu poin yang memegang sangat banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan adil. Ya, ya Muhammad adil, fa inna kala ta'adil. Ini itu poin syarat yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu akan keluar dari golongan manusia seperti ini nantinya. Ini di ihada kaumun takhtiruna sholatahu ma'asolat ini wasiyah aku ma'asiyah ini akan keluar dari orang ini. Ya, ini modelnya bukan dari keturunannya, dari modelnya. Karena kalau dilihat dari keturunan maka sangat pendek antara munculnya Khawarij dengan asal Rasul. Sehingga para ulama mengatakan ini itu bukan maksudnya dari keturunannya, tapi dari orang-orang yang setipe ini, golongan ini ya. Orang dari golongan ini, dari golongannya siapa? Kulpoisyah ini. Kau, yang mereka jumlahnya banyak. Kalian kalau membandingkan kalian dengan sholat mereka, kalian akan merasa rendah. Puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan merasa rendah. Yang perlu dan Quran walau jauh hanya jurum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati perombongan mereka, tidak sampai pada hati mereka. Jadi tidak sanggup untuk memahami apa yang terkandung di dalamnya, karena mereka meninggalkan para sahabat dan bahkan mengkafirkannya. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh Rasul kepada para sahabat. Yang mendapatkan penjelasan secara rinci terhadap makna-makna dan kandungan Al-Quran ya para sahabat yang faham betul. Sehingga mereka tidak mampu untuk memahami apa yang di dalam Al-Quran dan pemahaman yang sesungguhnya. Ini orang-orang Khawarij. Arja Murji'ah. Murji'ah ini kelompok tersendiri yang muncul ya dari masa, walaupun kalau awalnya dari masa siapa, tapi di masanya Imam Syafi'i juga, di masa Imam Ahmad apalagi. Entah awal munculnya dari mana kita tidak tahu. Adapun yang dinisbatkan kepada salah seorang sahabat katanya dalam bentuk tamsah. Ada yang mengatakan bahwasannya dhahiratul ijza kanat fi anti rasul sallallahu alaihi wasallam wa awwal man qala biha Abdullah bin Mas'ud. Ini ucapan ya Abdullah. Ucapan ini merupakan tikaman terhadap kehormatan sahabat Rasul Utsman bin Mas'ud. Dia menyebutnya Abdullah bin Mas'ud, tapi maksudnya adalah Utsman bin Mas'ud dengan apa namanya yang dengan sifat dan lihat daripada kalimatnya, dilihat daripada konteks kalimat dia ini yang dia maksudkan adalah Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan adalah salah seorang tabi'in, salah seorang sahabi yang ikut dalam perang Badar. Dan dia menisbatkan hal tersebut ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah dirujuk di sana ternyata tidak seperti yang dia pahami. Sehingga Murji'ah, kelompok yang mengatakan bahwasannya pelaku dosa itu tidak bermadarat kepada keimanan. Selama orang itu beriman maka dosa tidak bermadarat pada dirinya, pada keimanannya. Sebagaimana orang kafir maka amal baiknya tidaklah bermanfaat, maka kebalikannya. Orang yang beriman maka amalan-amalan baiknya tidaklah bermadarat. Iman itu tidaklah terbagi-bagi. Iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Iman itu stagnan. Iman itu tidak dinamis. Ya statis. Kalau ada ya otomatis ada, kalau tidak maka ya hilang. Tidak kemudian berkurang ya, tidak bisa kemudian bertambah. Ini Murji'ah. Walau dari kamilan madahi fil afiyah Allah tidak atas niatuha pada musim jamaat ulah. Aukan amal haban fikian atau madhab fikih. Contoh, Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Zahiri, ila akhir. Disebutkan di sini ada lima, karena ini adalah madhab yang masyhur ya. Hambali, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal Syafi'i, madhabnya Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Hanafi, lima tak daripada Abu Hanifah, Muhammad bin Thabit, Maliki, madhab Malik bin Anas, Asy-Syaibani. Zahiri ini madhab daripada Daud al-Zahiri ataupun Ibnu Hajar al-Andalusi. Ila akhir dan yang lain dari madhab-madhab yang lain sangat dibutuhkan untuk mempelajari kitab-kitab ini dari apa yang ditulis oleh para a'immah madzhabul arba'ah ataupun tambah dengannya Zuhriyah. Tetapi bukan maksudnya kemudian taklid terhadap apa yang ada di dalam madzhab-madzhab tersebut tanpa pertimbangan daripada dalil-dalil yang ada. Tentunya para ulama madzhab Hambali misalnya, banyak dari kalangan mereka juga tidak mentafsir daripada pendapat yang ada pada madhab. Sama halnya dengan madhab Syafi'i, banyak di kalangan para ulama di madhab tersebut yang tidak kemudian mentafsir apa yang ada dalam madhabnya. Kenapa? Karena pada tingkat mereka adalah ittiba terhadap diri. Hanya dari penelitian mereka, pembelajaran mereka, studi mereka, ya, mereka melihat bahwasannya kecocokan dan kekuatan hujjah pada madhab Syafi'i misalnya, sehingga menisbatkan kepada madhab Syafi'i. Mencocoki madhab Hambali sehingga menisbatkan kepada madhab Hambali. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah masih Hambali secara madhab, tetapi banyak ikhtiarat beliau, pilihan-pilihan beliau yang menyelisih daripada madhab Hambali. Sama halnya dengan Nawawi, madhab Syafi'i, tetapi banyak perkara-perkara yang kemudian beliau mentafsirnya tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Sama juga dengan katakanlah misalnya Maliki, Ibnu Abdul Bar, banyak madhab-madhab yang beliau tidak mencocoki dengan madhabnya Imam Malik. Kenapa? Karena pada hakikatnya mereka adalah hakikun. Al-hakikun yaitu mengikuti al-haq. Mana al-haq yang mereka dapati? Mereka kuatkan. Al-haq di sirah Imam Allah, madhab Hambali. Nah, dalam kitabnya Al-Nuri banyak perkara yang tidak sesuai dengan madhab Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang intinya bahwasannya kita tidak disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bermadhab. Kita disuruh untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Jika lagi tidak kemudian di saat seorang tidak bermadhab, kemudian dia juga seenaknya, dia melihat ini menurut pendapat Hambali, dia mengambilnya karena yang paling ringan. Ini menurut pendapat Syafi'i, dia mengambil karena yang paling ringan. Bukan, mengambil yang paling kuat daripada hujjah. Jadi seorang thalibul ilm yang mampu untuk mengetahui hal tersebut. Tapi yang tidak atau bukan seorang thalibul ilm, yang mereka meminta bimbingan kepada orang-orang alim, orang-orang alim yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa mendidik dan mengarahkan umat kepada al-haq. Dan disebabkan karena fanatik buta terhadap madzhab ini, kaum muslimin terjatuh dalam perkara yang sangat-sangat makdur, yang sangat berat. Sampai di antara mereka yang tidak menikahkan putra putri mereka hanya karena berbeda mazhab. Berbeda mazhab. Sampai-sampai ini yang paling beratnya lagi, mereka tidak mau sholat ke orang yang berbeda mazhab. Bisa uji, ya, bisa uji. Itu pernah terjadi yang seperti ini. Ya sudah lewat masanya, cuma pernah terjadi yang seperti ini. Masjidil Haram itu sholatnya itu bergiliran 4 kali dalam sehari setiap sholat itu. Yang pertama ya madhab apa dulu yang beriman, kemudian nanti selesai madhab yang lain beriman, selesai madhab yang lain berikutnya seperti itu terjadi. Sehingga dalam sholat 5 waktu itu, subuh itu 4 kali sholat, duhur 4 kali sholat, asar 4 kali sholat, ya masing-masing madhab itu tadi. Ini sekarang ya madhabnya Syafi'i, sekarang ini imamnya madhab Syafi'i. Sampai pada taraf yang demikian, Allah musta'an. Apakah madhaban sulukian atau madhab suluk, ya ini batinan itu maksudnya. Au sufian atau sufi, kama yusama. Bagaimana disebutkan? Wana mudari. Mithal aturuq al-mukhtalifah fi sufiyah, seperti tarifat-tarifat macam-macam dalam sufi. Allati tuqza kullu firqatin ila sahibiha, yang masing-masing daripada tarifat itu menisbatkan kepada pendirinya. Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiriyah, terakhir banyak yang disebutkan di sini, tiga, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiriyah, ini yang ma'ruf, yang masyhur. Ada lagi Sahrawatiyah, Jitiyah, dan yang lain. Fahadihi kulluha minan nasab atau minan nisab, menisbatkan. Fahadihi kulluha minan nisab alatihya min izai jahiliyah. Maka itu adalah penisbatan-penisbatan jahiliyah. Ida tadawazta at-ta'rif ila atiqad sehat ma'alaihi ahluha fi kulli syaih, karena saya kitab sendiri. Ida tadawazta. Sayyibatihi kulluha an-nisab allatihi ya min isai jahiliyah idza tajawazat at-ta'rifa ila at-tafaq sihhati ma 'alaihi amruha ikut isi. Ini semua merupakan penisbatan-penisbatan jahiliyah, ya. Apabila melampaui at-ta'rif ila at-tafaq, melampaui yakni at-ta'rif pengakuannya sampai pada taraf meyakini akan benarnya apa saja yang ada pada pelakunya dalam segala perkara. Sebagaimana nanti akan ada perinciannya. Dalam artian bahwasannya penisbatan-penisbatan tersebut adalah penisbatan-penisbatan yang masuk kepada jahiliyah. Kalau seandainya seseorang mengatakan kalau tidak hambali maka salah, kalau tidak syafi'i maka salah. Ini kalau sampai pada taraf seperti ini. Adapun kalau dalam hal pembelajaran maka dia melihat madzhab-madzhab Syafi'iyah ataupun pendapat-pendapat Syafi'iyah itulah yang paling pokok, kemudian dia menisbatkan diri kepada madzhab tersebut. Sebagaimana ini adalah ya sunni ala imam atau yang dilakukan oleh para imam, maka tidak ada masalah. Para imam mereka menisbatkan diri kepada madzhab-madzhab tertentu. Adapun kalau misalnya penisbatan kepada kelompok-kelompok yang telah dinyatakan sesatnya, maka ya itu jelas itu adalah kebatilan. Kita mutazilah, khawarij, mujiah dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam biswa. Nah, tapi kita mulai masalah. Alhamdulillah.